gitu. Harus dicek dulu benar atau tidak, dari mana riwayatnya itu, apakah itu omongan-omongan saja, tidak, atau ada riwayat yang sahih. Karena umat Islam dikhususkan dengan adanya riwayat sah apa tidak. Jangan sampai kita menyandarkan sesuatu kepada seseorang yang dia tidak melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kan tidak ada yang dapat membuktikan secara ilmiah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun maksadahnya, mudaratnya harus disesuaikan dengan perjalanan, ya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan secara syariat. Jangan demi mafsadah, demi mafsadah lalu kita mengorbankan syariat yang pada hakikatnya adalah mudarat. Karena syari, pembuat syariat ini telah memberikan penjelasan secara terperinci tentang mafsadah dan mudaratnya. Mana yang mafsadah dan mana yang mudarat telah dijelaskan. Maka tidak ada mafsadah, tidak ada manfaat bagi orang yang berjalan di atas bid'ah itu. Gak ada manfaatnya. Adapun umat Islam untuk berkembangnya ini salah. Berarti kita belum belajar atau belum mengetahui tentang sejarah aslinya. Maka cobalah kita membaca kitab-kitab para ulama. Bagaimana sejarah awalnya maulid itu? Siapa yang membuatnya pertama kali? Pada abad keempat Hijriah, orang-orang Syiah, Rafidah yang membuat maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Syiah Fatimiyah, Karamitah di Mesir, dengan beberapa macam maulid. Ada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain, dan maulid khalifah mereka. 6 macam maulid. Orang-orang Rafidah kaum Zindik ini, Karamitah yang menyerang Ka'bah Baitullahil Haram, yang mengambil Hajar Aswad dari sana, itu yang membuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin tidak. Ini pembuktian ilmiahnya ada. Bisa dibaca di kitab-kitab, silahkan baca kitab-kitab. Adapun Salahuddin Al-Ayyubi ada dimisbahkan kepadanya. Justru yang ada sebaliknya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang memberantas maulid pertama kali sebelum perang salib. Karena dia mengatakan bahwa ini akan melemahkan umat, semangat juang umat Islam. Maka dia mengeluarkan surat keputusan untuk dihentikan. Setelah dia wafat, maka sebagian manusia menghidupkan lagi. Karena bagaimana akan perang salib kalau kita sama dengan pasukan salib dalam perayaan maulid dengan perayaan Natal. Maka dihentikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk perang salib. Dan sebelum dia memerangi kaum pasukan salib, dia perangi dulu Syiah Fatimiyah di Mesir yang membuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kerusakan dan kekufurannya. Karena Syiah Fatimiyah ini adalah kaum batiniyah yang mempunyai i'tiqad yang menyimpang dari i'tiqad Islam. Dan membunuhi para ulama dan membunuhi kaum muslimin, mencegat orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Ini yang ada dalam Islam. Silakan saudara merdeka dan saudara bisa membahasnya dan saudara bisa membacanya seperti di kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya oleh Imam Al-Hafidz Ibn Katsir, atau di kitab Al-Kamil oleh Al-Imam Ibn Athir dan lain-lain. Barangkali cukup sampai sini. Ya. Barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.